Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan kajian kita pembahasan kitab usul sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan terakhir pembahasan kita adalah faqrah, ucapan beliau ketika menjelaskan tentang tafsiru an-nifaq, penjelasan tentang apa itu an-nifaq, kemunafikan. Sekarang beliau akan melanjutkan pada faqrah yang berikutnya, yaitu pembahasan baru at-taslim lin-nusus wa in lam na'lam tafsiraha, menerima nas syariat. Nusus jamak dari nas, baik berupa ayat maupun hadis. At-taslim menerima dengan sepenuh hati, tidak ada keraguan sedikit pun, menerima nas-nas syariat. Wa in lam na'lam tafsiraha, walaupun kita tidak mengetahui tafsirnya, walaupun kita tidak mengetahui maknanya secara rinci. Demikian judul pembahasan kita di malam hari ini. Faqala al-muallif, berkata penulis kitab Usul Sunnah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu, dan hadis atau sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau akan menyebutkan beberapa hadis sahih dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, hadis-hadis yang berisi tentang pernyataan Rasulullah menghukumi orang-orang yang melakukan beberapa bentuk kemaksiatan. Dan sebenarnya pembahasan kita ini masih terkait dengan pembahasan yang sebelumnya. Kita simak. Qala al-muallif rahimahullah, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam thalathun man kunna fihi fahuwa munafiqun. Rasulullah bersabda alaihi salatu wassalam, yang pertama hadis sahih, ini adalah riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Mandah, An-Nasa'i dan selainnya. Dan di dalam riwayat Bukhari serta riwayat Muslim. Diriwayatkan pula dengan riwayat yang semakna namun berbeda lafadznya. Baik, kita baca apa yang disebutkan di sini. Salatun man kunna fihi fahuwa munafiqun. Tiga hal yang barang siapa terkumpul padanya tiga hal ini, fahuwa munafiq, maka dia adalah seorang munafiq. Hada alat taglil, kata Imam Ahmad. Ini adalah sebagai bentuk ancaman. Ancaman yang ditekankan. Narwiha kama ja'at, maka kita pun meriwayatkannya sebagaimana lafadznya. Sebagaimana hadis itu diriwayatkan, kita pun menyampaikannya sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam riwayat tersebut. Wala nufassiruha, dan kita tidak menafsirkannya. Kita tidak menjelaskannya secara lebih detail atau rinci. Kita sampaikan hadis-hadis yang semisal ini sebagaimana periwayatan yang datang. Wa qauluhu, kemudian beliau menyebutkan hadis yang berikutnya. Wa qauluhu, la tarji'u ba'di kuffaran dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Hadis ini diriwayatkan di dalam musnad al-Imam Ahmad. Naam. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis ini, la tarji'u ba'di kuffaran dullalan. Jangan kalian sepeninggalku kembali menjadi orang-orang yang kuffar, menjadi orang-orang kafir, dullal, yang tersesat. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Sebagian kalian, ya, yadrib riqab, maksudnya adalah memukul leher, artinya adalah memenggal, ya, membunuh. Janganlah kalian kembali sepeninggalku menjadi orang-orang yang kufar, orang-orang yang kafir, tersesat. Sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Allah, Rasulullah sebutkan dalam hadis ini bahwasanya saling membunuh itu termasuk bentuk kekufuran. Nanti akan dijelaskan insyaallah. Wa mithl, dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Muslim, idzal taqa al-musliman bi sayfayhima falqatil wal maqtul finnar. Jika dua orang muslim bertemu, bi sayfayhima, dengan kedua pedangnya. Dua muslim bertemu dengan kedua pedangnya dengan berniat untuk saling berperang, untuk saling membunuh. Falqatil wal maqtul, maka si pembunuh dan yang terbunuh, finnar, dua-duanya letaknya di annar, di neraka. Wa mithl, dan juga semisal hadis, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Hadis sahih pula riwayat Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Sibabul muslim fusuqun, mencela muslim adalah fusuq, kefasikan, perbuatan fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan memerangi seorang muslim adalah kufrun, kekufuran. Wa mithl, dan juga semisal hadis man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim pula. Hadis sahih. Rasulullah bersabda, man qala li akhihi, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, ya kafir, memanggil kepada saudaranya dengan panggilan yang seperti ini, wahai kafir, wahai orang yang kafir, memvonis saudaranya dengan kekufuran, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka sungguh kekufuran itu akan kembali pada salah satunya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, memang yang dipanggil kafir tadi memang betul-betul kafir. Atau kalau ternyata tidak, maka si pemvonis tadi, orang yang memanggil saudaranya dengan panggilan kekufuran tadi, maka si pemanggillah yang menjadi kafir. Ini zahir hadis yang disebutkan. Wa mithl, dan juga semisal hadis kufrun billahi tabarru'un min nasabin wa indaqqa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, kemudian Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Tabarani dan yang selainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kufrun billah, kekufuran kepada Allah. Tabarru'un min nasabin, mengingkari nasab. Wa indaqqa, walaupun sedikit, walaupun kecil atau tersamar atau tersembunyi. Ya, mengingkari nasab, mengingkari keturunan adalah kekufuran terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun perbuatannya kecil atau tersamar. Kemudian Al-Imam Muhammad melanjutkan, wa nahu hadhil ahadith mimma qad sahha wa hufidha, dan juga hadith-hadith yang lain yang semisal ini yang sahih dan terjaga. Fa inna nusallim lahu, maka kita menerima hadith-hadith tersebut. Wa in lam na'lam tafsiraha, walaupun kita tidak mengetahui tafsirnya, walaupun kita tidak mengetahui maknanya secara rinci. Wala natakallam fiha, dan kita tidak berbicara panjang lebar tentang hadis-hadis tersebut. Ya, karena sebagaimana yang disebutkan beliau di awal, narwiha kama ja'at wala nufassiruha. Kita riwayatkan seperti ya, sebagaimana adanya dan tidak kita tafsirkan. Maka beliau kembali menekankan di akhir paragraf ini, wala nutakallam fiha, dan kita tidak berbicara tentangnya panjang lebar. Wala nujadil fiha, dan kita tidak berdebat tentangnya. Wala nufassir hadhil ahaditha illa mithlama ja'at, dan kita tidak menafsirkan hadis-hadis yang semisal ini illa mithlama ja'at, kecuali yang memang telah disebutkan dalam riwayat tersebut. La narudduha illa bihaqqa minha, dan kita tidak menolak makna yang terkandung dalam hadis tersebut kecuali dengan riwayat lain yang lebih kuat. Ya. Demikian makna ucapan Al-Imam Ahmad di dalam faqrah ini. Kita akan baca syarah dari Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Asy-syarh wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thalathun man kunna fihi fa huwa munafiqun. Qala Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah, lamma dzakara an-nifaq annahu izharul islami wa ibtanul kufri, أورد أحاديث في علامات المنافقين فغاير الإمام أحمد بين النوعين. di dalam faqrah ini Al-Imam Ahmad menyebutkan hadis salasun man kunna fi fa huwa munafiqun. Beliau mengawalinya dengan hadis ini. Tiga hal yang jika terkumpul pada seorang maka orang itu menjadi munafik. Maka kata Syekh Rabi' hafizahullah lamma dzakara an-nifaq setelah sebelumnya Al-Imam Muhammad menyebutkan tentang perkara an-nifaq, kemunafikan, bahwasanya annahu izharul Islam wa ibtalul kufri, bahwasanya nifaq itu adalah menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran, sebagaimana yang beliau sebutkan pada faqrah yang sebelumnya. Beliau mengucapkan wan nifaqu huwal kufru ay yakfura billahi wa ya'budu ghairah dan seterusnya. Kemudian beliau lanjutkan wa yudhhirul Islam fil alaniyah mithlul munafiqin alladhina kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemarin sudah kita sebutkan nifaq yang disebutkan dalam faqrah yang sebelumnya adalah nifaq apa? I'tiqadi, ya, atau nifaq akbar. Maka ketika Al-Imam Ahmad menyebutkan tentang perkara nifaq pada faqrah yang sebelumnya, beliau susul dengan faqrah ini, paragraf ini, dengan menyebutkan hadis salatun man kunna fihi fahuwa munafiq. Ya. Kembali kita baca penjelasan dari Syekh Rabi. Ketika Al-Imam Ahmad menyebutkan tentang an-nifaq, bahwasanya kemunafikan atau nifaq itu adalah menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran, beliau kemudian menyebutkan hadis-hadis tentang alamat tanda-tanda orang-orang munafik. Faghayyaral Imamu Ahmad bainan naw'aini. Maka Al-Imamu Ahmad membedakan. Al-Imamu Ahmad membedakan antara dua jenis nifaq ini. Baina qawlihi salasun man kunna fihi fahuwa munafiqun hadza 'ala at-taghlid. Ya, di Al-Imamu Ahmad membedakan antara maksud beliau ketika beliau mengucapkan salasun man kunna fihi fahuwa munafiqun hadza 'ala at-taqlid, yakni la yaqsid ar-rasul annahum munafiquna aqaidiyan. Jadi makna hadis ini yaitu Rasulullah tidak memaksudkan ketika Rasulullah bersabda salasun man kunna fihi fahuwa munafiqun, Rasulullah tidak memaksudkan bahwasanya mereka adalah orang-orang munafik yang nifaknya i'tiqadi atau nifak aqdi. Yubtinunal kufra billahi wa malaikatahu wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Rasulullah tidak memaksudkan di dalam hadis tersebut, ya, ketika beliau bersabda fahuwa munafiqun, maksudnya bukan kemunafikan yang nifaknya adalah nifak akbar atau nifak i'tiqadi, yaitu kemunafikan yang mana pelakunya menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekufuran kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab Allah dan rasul-rasulnya, serta kufur kepada hari akhir, hari kiamat. Maka kata Syekh Rabi, la, ya, bukan itu maksud Rasulullah dalam hadis tersebut. Hadza nifaqun akhar. Ini adalah bentuk nifaq atau kemunafikan yang lain. Bukan nifaq i'tiqadi. Alat taqlid, ya, tapi disebutkan dalam bentuk taqlid, ya, ancaman. Ya'ni fihi khisalun min khisalil munafiqin. Maksudnya adalah di dalamnya terdapat akhlak atau ciri-ciri dari ciri-ciri kaum munafikin. Wa yusammihil ulama bin nifaq al-amali. Dan kemunafikan yang seperti ini, para ulama menamakannya dengan nifaq amali. Yaitu nifaq atau kemunafikan yang disebutkan dalam hadis salatun man kunna fihi fahuwa munafiqun idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tiga hal tadi yang disebutkan Rasulullah dalam hadis tersebut adalah idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara dia berdusta, mengabarkan sesuatu tidak sesuai dengan realita atau kenyataannya. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia menyelisihi janjinya. Menyelisihi janjinya, berjanji kepada saudaranya dengan suatu hal namun dia tidak memenuhinya tanpa udzur syar'i, tanpa disampaikan meminta udzur kepada saudaranya tersebut. Ini ciri atau akhlak munafik yang kedua. Yang pertama tadi apa? Jika berbicara berdusta. Kemudian yang kedua, jika berjanji dia menyelisihi dan mengingkarinya. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khana, jika dia dipercaya untuk memegang suatu amanah, khana, dia berkhianat, tidak menunaikan amanahnya tersebut. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, idza khasama fajara wa idza ahada ghadara, jika ini tanda atau akhlak munafik yang lainnya, jika dia berdebat, dia berbuat fujur, melampaui batas. Wa idza ahada ghadara, jika dia membuat sebuah kesepakatan dengan orang lain, maka dia ghadara, ya, yaitu melanggar kesepakatannya tersebut. Qala Syekh Rabi hafizahullah, wa hadhihi alamatun tusamma alamatil munafiqin nifaqan amaliyan, ya, alamat atau tanda-tanda kemunafikan yang disebutkan dalam hadis-hadis ini disebut dengan tanda-tanda kaum munafik, tanda-tanda atau ciri-ciri atau akhlak kaum munafikin, tapi nifaknya adalah nifak amali, bukan nifak i'tiqadi. Maksudnya apa nifak amali itu? Ya'ni laisa 'indahum kufrun batinun. Maksudnya adalah dia tidak menyembunyikan kekufuran di dalam batinnya. Waqad yakunu, walaupun memang terkadang iya. Ya. Tapi tidak dipastikan demikian. Wa li hadza qala, oleh karena itu Rasulullah bersabda, man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan, ya, barang siapa yang terdapat padanya, terkumpul padanya semua ciri-ciri kaum munafik ini, kana munafiqan khalisan, maka dia adalah seorang munafik yang murni, khalis, ya. Kemudian Syekh Rabi menjelaskan, faqad yakunu munafiqan mi'ah fil mi'ah, waqad yakunu indahu nifaqun amali. Bisa jadi orang yang terkumpul padanya semua ciri-ciri atau tanda-tanda kemunafikan ini, bisa jadi dia kemunafikannya 100%. Ya, fi'ah mi'ah fil mi'ah itu adalah 100%. Waqad yakunu indahu nifaqun amali, tapi bisa jadi juga kemunafikan yang ada padanya hanya sekedar nifak amali, tidak sampai mengeluarkannya dari Islam, ya. Tapi dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan ciri-ciri orang-orang munafik. Oleh karena itu Syekh Rabi melanjutkan, walakin, walaupun demikian, walaupun kalau toh ternyata dia bukan orang kafir, ya, kemunafikannya bukan 100%, akan tapi yajib an nahdar min hadzal ladzi idza wa'ada akhlaf, tetap kita harus waspada, kita harus berhati-hati dari orang-orang yang semisal ini, orang-orang yang jika berjanji dia menyelisihi dan mengingkarinya. Atau idza halafa kadzaba, jika dia bersumpah dia berdusta. Wa idza tumina khana, atau jika dia diberikan sebuah amanah dia berkhianat, dia mengkhianati amanat tersebut dan tidak menunaikannya. Atau juga wa idza khasama fajara, jika dia berdebat dengan saudaranya dia melampaui batas. Wallah, kata Syekh Rabi, demi Allah, yajib an nusi'a bihi dhanna wa an nahdhar minhu. Kalau kita menjumpai orang-orang yang semisal ini, wajib bagi kita untuk su'udzon, berprasangka jelek padanya. Kenapa? Karena dia telah menampakkan ciri-ciri atau tanda-tanda kemunafikan. Kita wajib untuk berprasangka buruk padanya, karena dia sudah tidak malu-malu lagi untuk menampakkan ciri-ciri kemunafikan, untuk melakukan akhlak-akhlak ya, orang-orang munafik. Wa an nahdhar minhu, dan juga wajib bagi kita untuk waspada, berhati-hati darinya. Lianna fihi alamatun qawiyyatun min alamatil munafiqina alhaqiqiyyin wala najzim walakin nakunu ala hadharin. Karena dia telah memiliki tanda-tanda yang kuat dari tanda-tanda orang-orang munafik yang hakiki. Wala najzim, dan tetap kita tidak memastikan, artinya kita tidak menghukumi, tidak memvonis dia seorang yang munafik, ya, artinya menyembunyikan kekufuran. Kita tidak boleh memvonis dia dengan vonis yang seperti itu. Walakin nakunu ala hadar, akan tapi kita tetap waspada dan berhati-hati. Qala Syekh Rabi hafizahullah, nasuqul ahadith allati ma najzim bi anna ahlaha kuffarun wa innama natawaqqaf fiha. Kita akan menyebutkan hadis-hadis yang kita tidak memastikan. Ya, kita tidak boleh memastikan bahwasanya para pelakunya adalah orang-orang kufar. Ya. Akan tapi kita natawaqqaf. Kita berhenti pada lafaz hadis tersebut. Artinya jika kita menjumpai orang-orang yang semisal apa yang disebutkan dalam hadis tersebut, kita tidak boleh kemudian memvonisnya sebagai orang ya, orang yang kafir keluar dari Islam. Tapi tetap ketika meriwayatkan hadis tersebut, kita sebutkan sebagaimana periwayatan yang ada. Wa hadza ahyab bil ahadits. Yang demikian ini, ketika kita menyampaikan hadis-hadis yang semisal hadis-hadis yang di atas tadi, ya, salatun man kunna fihi fahuwa munafiq, tala tarji'u ba'di kuffaran, atau idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatilu wal maqtulu finnar, atau sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun, ya, dan yang semisalnya, ketika kita menyampaikan hadis-hadis tersebut sebagaimana lafadznya, hadza ahyab lil ahadits, ini lebih memberikan rasa takut. Ya. Hadis tersebut menjadi ya, berisi ancaman yang menjadikan orang-orang merasa takut, sehingga mereka berpikir 1000 kali untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Ya. Karena ancamannya berat. Ancamannya berat. Ya. Jadi kalau kita meriwayatkan hadis tersebut sebagaimana adanya, hal itu akan lebih bisa memberikan rasa takut kepada orang, sehingga tidak melakukan perkara tersebut. Qala Syekh Rabi hafizahullah, kana ba'du salaf yaqulu ma nufassiru hadhihi al-ahadith. Sebagian salaf berkata rahimahumullah, ma nufassir hadhihi al-ahadith. Kita tidak menafsirkan hadis-hadis yang seperti itu, atau yang semisal itu, hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad tadi. Kita tidak menafsirkannya, tidak menjelaskannya secara rinci, tidak merincinya. Wa ba'du salaf, tapi kemudian perhatikan penjelasan Syekh Rabi hafizahullah, wa ba'du salaf fassaruha, akan tapi ada sebagian kaum salaf yang justru menafsirkannya, menafsirkan hadis-hadis tersebut. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Kenapa sebagian salaf menafsirkan hadis-hadis yang semisal itu? Liyaruddu alal khawarij. Karena untuk membantah orang-orang khawarij. Untuk membantah mereka. Li'annal khawarij yaqalu. Karena orang-orang khawarij, mereka mengatakan, man zahara fihi alamatun min hadhil alamat kafirun mi'ah fil mi'ah. Karena mereka orang khawarij, mengatakan barang siapa yang tampak darinya salah satu tanda dari tanda-tanda kemunafikan ini tadi, maka dia adalah orang yang kafir 100%. Artinya, mereka orang-orang khawarij berdalih, ya, bukan berdalil, karena istilahnya salah. Mereka berdalih memakai hadis-hadis yang semisal ini untuk bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Wa kaffaru an-nasa bihadhil asya. Mereka mengkafirkan manusia kaum muslimin dengan hadis-hadis yang semisal ini. Wa nahnu la. Adapun kita tidak demikian. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang khawarij tadi. Jadi kita ketika menyampaikan hadis-hadis yang semisal ini, kita punya dua pilihan. Kata Syekh Hafidhullah, yang pertama, imma nasuquha litakhwif wa tarhib faqat. Pilihan yang pertama, kita menyampaikan hadis-hadis tersebut, kita tidak menafsirkannya, tidak menjelaskan maknanya secara rinci, litakhwif, untuk menakut-nakuti, wa tarhib, untuk memberikan ancaman. Ya. Akan tapi, fa'idha mathalan nuqishna fiha, nubayyin linnasi anna hadha nifaqun amali, wa anna hadha kufrun duna kufrin. Akan tapi misalnya kita didebat oleh seorang. Ya. Misalnya ketika kita menyampaikan hadis ini, loh, ya, Anda kok bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan seorang dengan dosa besar, misalnya. Misalnya dalam hadis tadi. Ida atau la tarji'u ba'di kuffaran dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Atau yang berikutnya, kufrun billahi tabarru'un min nasabin. Termasuk kekufuran kepada Allah adalah mengingkari nasab atau keturunan. Misalnya kita menyampaikan hadis tersebut, kemudian ada yang berkomentar, Anda kenapa bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan seorang hanya karena perbuatan dosa yang semisal itu. Maka nubayyin linnas, kita jelaskan kepada manusia, anna hadza nifaqun amali, bahwasanya ini adalah kemunafikan, ya, tapi jenisnya adalah nifaq amali, wa anna hadza kufrun duna kufrin, dan bahwasanya yang dimaksud adalah kekufuran di bawah kekufuran. Artinya bukan nifaq akbar, bukan nifaq atau bukan kufur akbar. Tapi yang dimaksud adalah nifaq asghar atau kufur asghar. Qala Syekh Rabi' hafizallah, li'anna al-kufra yanqasimu ila kufrin akbar wa asghar. Karena kekufuran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kufur akbar dan kufur asghar. Wa nifaq yanqasimu ila nifaqin akbar wa nifaq asghar. Begitu pula nifaq, kemunafikan, terbagi menjadi dua. Yang pertama nifaq akbar dan yang kedua nifaq asghar. Begitu pula asyirk. Wasyirk yanqasimu ila syirkin akbar wasyirk asghar. Terbagi menjadi dua pula, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Jadi kekufuran, al-kufur, wan-nifaq, wasyirk, semuanya terbagi menjadi dua jenis, akbar dan asghar. Yang akbar berarti akan mengeluarkan pelakunya dari Islam, adapun yang asghar tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan pelakunya tetap dihukumi sebagai seorang muslim, ya, walaupun terjatuh pada perkara-perkara tersebut. Syekh Rabi hafizallahu melanjutkan, faida wajahna al-ghulata minal khawarij qulna wallahi huna nattar. Jika misalnya suatu ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang berpemikiran ghulu dari kalangan orang-orang khawarij yang bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin dan berdalih dengan hadis-hadis yang semisal itu tadi, qulna, maka kita katakan wallah hunna nattar, yang seperti ini kita terpaksa harus menjelaskan secara rinci makna hadis-hadis tersebut. Anna hadza kufrun duna kufrin, bahwasanya kekufuran yang dimaksud dalam hadis-hadis tersebut adalah kekufuran di bawah kekufuran, yaitu kufur asghar. Kufrun asghar. Idza ra'aina al-awwam yankhadi'un wa yandafi'una fi hadhihi al-ma'asi nukhawwifuhum nudhakkiru lahum al-ahaditha takhwifan lahum wa lanufassiluha lahum. Inilah sikap hikmah yang ada pada ahlus sunnah wal jamaah salafiyun. Fi kulli maqamin maqal. Di setiap kondisi ada hukumnya tertentu. Tidak semua kondisi kita sama ratakan. Berbeda kondisi-kondisinya. Maka ketika kita bersikap sesuai dengan kondisi yang ada. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Syekh Rabi di sini, hafizahullah. Kalau seandainya kita berhadapan dengan orang-orang khawarij yang terbiasa memakai hadis-hadis tadi untuk mengkafirkan kaum muslimin, maka kita harus menjelaskan makna hadis dengan rinci. Bahwasanya yang dimaksud kekufuran dalam hadis tersebut adalah kufur asghar. Tapi berbeda halnya jika yang kita hadapi adalah orang-orang awam. Orang-orang awam yang mereka kurang memiliki rasa takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam hadis-hadis tersebut. Ya. Jika kita menjelaskan secara rinci, mereka akan menggampangkan dan menyepelekan. Oh, kufurnya enggak sampai akbar kok, ya. Enggak sampai mengeluarkan saya dari Islam kok, ya. Akhirnya dia tetap bermudah-mudahan melakukan dosa tadi. Ya. Maka jika kondisinya seperti ini, kata Syekh Rabi, idza ra'ainal awwam yankhadi'un, jika kita melihat yang kita hadapi adalah orang-orang awam yang mereka mudah tertipu, ya, tertipu dengan hawa nafsunya dan syaitan. Wa yandafi'una fi hadhil ma'asi, dan mereka bermudah-mudahan untuk melakukan maksiat-maksiat tersebut. Nukhawwifuhum, maka kita menakut-nakuti mereka. Wa nudzakkir lahumul ahaditha takhwifan, dan kita menyebutkan hadis-hadis tersebut untuk menakut-nakuti mereka. Wala nufassiluha lahum, dan kita tidak merinci hukumnya. Ya, jadi tujuannya apa? Untuk menakut-nakuti. Kalau kita rinci, khawatirnya mereka tidak takut. Demikian makna penjelasan dari Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, hadza zahiru madhhabi Ahmad rahimahullah. Inilah yang nampak dari madhabnya al-Imam Ahmad. Apa yang beliau maksud? Yaitu madhab ketika menyampaikan hadis-hadis yang semisal ini, melihat kondisi. Jika kondisinya mengharuskan kita untuk tidak menafsirkan hadis tersebut, maka sampaikan sebagaimana adanya, tidak perlu dirinci. Misalnya kondisi yang disebutkan Syekh Rabi tadi, yang kita hadapi adalah orang-orang awam. Kalau kita rinci, mereka akan bermudah-mudahan, akan menyepelekan. Maka madzhabnya Imam Muhammad demikian, jangan ditafsirkan, jangan dirinci, sampaikan sebagaimana adanya. Wad dalil ala hadza ma warad, dan dalil dari hal ini bahwasanya Imam Muhammad madzhab beliau adalah seperti ini, dalilnya adalah apa yang telah disebutkan, apa yang telah disebutkan dalam ucapan beliau tadi, ya, narwiha kama ja'at wa la nufassiruha. Kemudian di akhir paragraf lagi beliau menguatkan ya, wala natakallam fiha wala nujadil fiha wala nufassiru hadhihi al-ahadith, ya, dan seterusnya. Ini dalil bahwasanya mazhab Imam Ahmad demikian, li'annahu yukhalif al-khawarij fi ahkamihim idh huwa min ashaddin nasi harban 'alaihim li'annahum yata'allaquna bimithli hadhihi al-ashya' fayukaffiruna biha al-usata wa yukaffiruna biha ahlal kabair. Dan tidak kemudian Al-Imam Ahmad tidak menafsirkan di sini di kesempatan yang lain. Ya, jika kondisi mengharuskan beliau untuk menafsirkan hadis ini dengan rinci, maka beliau menafsirkannya. Dan ini tampak dari bagaimana perjalanan hidup Al-Imam Ahmad. Sebagaimana disebutkan Syekh Rabi, li'annahu yukhalif al-khawarij fi ahkamihim. Karena beliau Al-Imam Ahmad menyelisih orang-orang khawarij di dalam hukum-hukum mereka. Idh huwa min ashaddin nasi harban 'alaihim. Dan bahasanya beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah adalah di antara manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang khawarij. Al-Imam Ahmad terkenal menentang madhab khawarij dan membantah syubhat-syubhat mereka. Li'annahum yata'allaquna bimithli hadhil asya', karena mereka orang-orang khawarij tadi telah memakai hadis-hadis yang semisal ini, fayukaffiruna bihal usah, dan menggunakannya untuk mengkafirkan para pelaku maksiat dari kalangan kaum muslimin, wayukaffiruna biha ahlal kabair, dan mereka mengkafirkan, ya, bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan para pelaku dosa besar. Wa madhhabu ahli sunnati la yukaffiruna ahlal kabair. Adapun madhab ahlus sunnah wal jamaah, ya, dan inilah yang benar, tidak mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ya. Tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Demikianlah madhab ahlus sunnah wal jamaah. Dan mereka meyakini seorang pelaku dosa besar, jika dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Dan jika dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat, dia terus menerus di atas dosanya, maka amruhu ilallah, perkaranya dikembalikan kepada Allah. Idza syaa'a 'adzabahu wa idza syaa'a ghafara lahu. Perkaranya tergantung kepada kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengazabnya, dan jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya. Demikian akidah ahlus sunnah terhadap para pelaku dosa besar. Tidak mengkafirkan mereka, dan jika mereka meninggal dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah, maka urusannya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Famathalan, kata Syekh Rabi hafizahullah. Tentunya hal ini tadi berbeda dengan mazhabnya khawarij. Orang khawarij mengkafirkan para pelaku dosa besar. Begitu juga orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah, mereka, pemikiran mereka berbeda lagi. Mereka meyakini di antara prinsip mereka ada manzilah baina manzilatain. Para pelaku dosa besar itu kedudukannya di antara dua kedudukan, di tengah-tengah, ya. Yang satu mukmin, yang satu kafir. Nah, kalau orang pelaku dosa besar bagaimana? Letaknya di tengah-tengah, tidak mukmin, tidak kafir. Ini hukum mereka di dunia. Mereka menghukumi orang-orang pelaku dosa besar sebagai orang-orang yang berada di satu posisi tengah-tengah antara iman dan kekufuran. Lalu bagaimana di akhirat? Mereka, mazhab mereka sama dengan mazhabnya orang-orang khawarij. Ya, karena apa? Mereka meyakini para pelaku dosa besar juga tempatnya di neraka, kekal di dalamnya. Qala Syekh Rabi hafizahullah, fa matalan wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Contohnya di dalam hadis ketika Rasulullah bersabda, la tarji'u ba'di kuffaran dullalan, janganlah kalian kembali sepeninggalku, ya, janganlah kalian sepeninggalku menjadi atau kembali menjadi orang-orang yang kufar, tersesat, sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Al-Khawarij yukafiruna bihadihin nusus. Orang-orang Khawarij mengkafirkan kaum muslimin dengan nas-nas yang semisal ini. Wa ahlus sunnah yaqulun, adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka berkata, la, ya, tidak, laisa kadzalik, tidaklah demikian. Ya. Fallahu yaqul, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qutatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok dari kalangan kaum mukminin, dua kelompok sama-sama dari kalangan kaum mukminin, iqtatalu, saling berperang satu dengan yang lain, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, dan jika ternyata yang satu berbuat melampaui batas kepada sebagian yang lain, kepada kelompok yang lain, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah kelompok yang berbuat melampaui batas tadi sampai mereka mau kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in fa'at faslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, dan jika kelompok tadi akhirnya mau kembali kepada hukum Allah, faslihu bainahuma, maka damaikanlah ya di antara dua kelompok tersebut, bil adl, dengan keadilan, wa aqsitu, dan berbuatlah adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat al-qist, ya, berbuat adil. Innamal mu'minuna ikhwah, dan kaum mukminin itu adalah bersaudara. Maka ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ayat ini menjelaskan maksud dari hadis tadi. Hadis Rasulullah, la tarji'u ba'di kuffaran dullalan yadribu ba'duhum ba'dukum riqaba ba'din. Asy-Syaikh Rabi melanjutkan, fa syahida lahum bil iman. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, dalam surat Al-Hujurat tadi, mempersaksikan dua kelompok kaum mukminin yang saling berperang tadi dengan keimanan. Sama-sama kaum yang mukmin beriman. Wa syahida lahum bil ukhuwah al-imaniyah, dan Allah pun mempersaksikan kedua kelompok tadi dengan persaudaraan di atas iman. Ma'a annahum iqtatalu, dalam kondisi kedua kelompok tadi berperang antara satu dengan yang lain. Wa qatala ba'duhum ba'dan, yang satu memerangi yang lain. Wa sallus suyufa ba'duhum 'ala ba'din, dan mereka saling mengunuskan pedang antara satu dengan yang lain. Wa in kana yara hurmata dami hadzal muslim, kita ulang, wasallu suyufa ba'duhum 'ala ba'din, dan mereka saling mengunuskan pedang antara satu dengan yang lain. Lakin in kana hadzal ladzi sallas sayfa wa qatala al muslima mustahillan lidzalika fa huwa kafirun, akan tapi jika orang muslim yang mengunuskan pedang tadi untuk memerangi saudaranya, untuk memerangi muslim yang lain, dia adalah orang yang mustahillan, menghalalkan, ya, dia menganggap halal hukumnya untuk menumpahkan darah seorang muslim, halal hukumnya untuk memerangi orang muslim, ya, dia menganggap hal itu halal hukumnya, fahuwa kafir, maka dia adalah dihukumi kafir. Wa in kana yara hurmata dami hadzal muslim wa innama li syahwatin wa gharadin wa ahqadin wa asya' ma'a annahu yara anna hadzal qital haram fa hadza laysa bikafirin wa innama 'indahu kufrun duna kufrin. Adapun jika walaupun dua kelompok mukminin tadi yang saling berperang tadi sama-sama memandang hukumnya haram, ya, memandang menumpahkan darah seorang muslim itu haram hukumnya, tapi mereka tetap berperang karena syahwat, karena hawa nafsu mereka. Wa gharadin, atau tujuan-tujuan tertentu. Au ahqadin, atau karena rasa benci. Wa asya', atau perkara-perkara yang lain. ma'annahu yara anna hadzal qital haram, dan dia tetap memandang sebenarnya perang yang seperti ini, perang dengan sesama kaum mukminin ini haram hukumnya, fahadza laisa bikafir, maka yang seperti ini tidak dihukumi kafir. Wa inna ma indahu kufrun duna kufrin, ya, yang ada padanya hanyalah kekufuran di bawah kekufuran, yaitu kufur asghar, tidak sampai kepada kufur akbar. Kufrun amali, atau juga disebut dengan kufur amali, la yukhrijuhu minal millah, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya, dari agama. Walihada fassara Abu Ubaid wa ghairuhu wa Ibnu Taimiyah wa imatul Islam kulluhum hadhil ahadith allati ta'allaqa bihal khawariju wa dhahabu yukaffiruna bihal muslimin birtikabi hadhil kabair bizzina wa syurbil khamr wal qatli wal qitali wa masyakala dhalika fayukaffirunahum ahlus sunnah syarahu hadhil ahadith bimithli ma qulnahu lakum. Oleh karena itu, Abu Ubaid rahimahullah, dan juga selain beliau, begitu pula Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan para imam-imam Islam semuanya menafsirkan hadis-hadis yang semisal ini, ya, yaitu hadis-hadis yang dijadikan dalih oleh orang-orang Khawarij untuk mengkafirkan kaum muslimin dengan sekedar melakukan dosa besar semisal zina, minum khamr, atau membunuh, atau berperang, ya, memerangi orang muslim, atau yang semisalnya, kemudian mereka mengkafirkannya. Ahlus sunnah wal jamaah syarahu hadhil ahadith bimithli ma qulnahu lakum. Ahlus sunnah, ya, sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama, mensyarah atau menjelaskan hadith-hadith yang semisal ini sebagaimana yang telah aku sebutkan kepada kalian, kata Syekh Hafizahullah. Itu dengan apa yang sudah beliau jelaskan tadi. Jika dia melakukan dosa itu tadi, dia tetap meyakini dosa itu haram, ya, tapi dia melakukannya karena hawa nafsunya atau karena tujuan-tujuan yang lain, maka kekufurannya tidak sampai kufur akbar. Ya, kufurnya disebut dengan kufur amali atau kufur asghar, berbeda dengan yang melakukannya karena mustahilan, karena istihlal, menganggap halal dosa tersebut, maka inilah yang dihukumi dengan kafir. Wakadzalika, beliau melanjutkan, wakadzalika la yazni azzani hina yazni wa huwa mu'min. Begitu juga ketika kita menafsirkan hadis yang ini, ya, yaitu ketika Rasulullah bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan mukmin. Kelanjutan dari hadis ini juga, ya, dengan lafaz wala yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min, dan tidak ada seorang pencuri ketika dia mencuri dia dalam keadaan mukmin. Tidak ada. Maka kata Syekh Rabi, yuqamu alaihil haddu imma rajman wa imma jildan. Kalau yang berzina, maka ditegakkan atasnya hukum had, baik berupa rajam, ya, hukum rajam bagi yang sudah muhsan, yang sudah menikah, wa imma jildan, atau dengan hukum cambuk jika dia belum menikah atau belum muhsan, ya. Lau kana kafiran ya'ti qawluhu sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya pelaku zina tadi dihukumi kafir, ya, seorang bisa menjadi kafir karena perbuatan zina, maka yang diberlakukan bukan hukum had, bukan hanya sekedar dirajam atau dicambuk, tapi berlaku padanya hadis Rasul, man baddala dinahu faqtuluhu, barang siapa yang merubah agamanya, murtad, maka bunuhlah dia. Hukmuhu al-qatl, hukumnya adalah dengan dihukum mati. Tapi tentunya yang berhak untuk menegakkan hukum mati, ya, atau hukum had tadi adalah waliul amr, para pemerintah, ya, pemerintah atau penguasa kaum muslimin, bukan individu-individu tertentu dari kalangan rakyat biasa. Jadi seorang yang murtad mengganti agamanya, maka hukumlah dengan hukuman mati. Tidak ada pilihan lain. Yustatabu fa in taba wa illa qutil qatla riddatin la qatla haddin. Seorang yang murtad mengganti agamanya diminta bertaubat. Jika dia taubat, dimaafkan. Tapi jika dia tidak bertaubat, dia dihukum mati dengan hukuman qatla riddah. Hukuman mati karena murtad. Bukan hukuman mati karena hukum had. Ya, karena hukum had kemarin, jika ditegakkan kepada seorang, adalah sebagai apa? Kafarah, penggugur dosanya. Adapun hukuman mati karena riddah, ya, bukan untuk menggugurkan dosanya. Bukan kemudian kalau sudah dihukum mati karena riddah, kemudian ya, irtidatnya diampuni. Tidak. Ya. Demikian maksudnya. Jadi qatlnya adalah qatl riddah, bukan qatl had. Wasariqu tuqta yaduhu haddan. Begitu pula seorang yang mencuri, dipotong tangannya sebagai hukum had atasnya. Qala Allah Ta'ala, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Seorang pencuri, laki-laki maupun perempuan, potonglah tangan keduanya. Lau kana kufran yuqtal wala tuqta yaduhu. Kalau seandainya seorang pencuri dihukumi kafir dengan berdalih hadis tadi, la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min, tidak ada pencuri yang mencuri dalam keadaan mukmin, ya, maka niscaya dihukumi kafir dan dibunuh, dihukum mati, ya, dengan qatl riddah. Tapi ternyata syariat tidak demikian. Dalam ayat disebutkan dengan tegas, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Hukumnya adalah dengan hukum potong tangan. Sehingga itu menunjukkan dosa pencurian bukan termasuk dosa yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.